Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Thumma amma ba'd. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan kitabu zakah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu an-nafi'. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ma tunfiku yaminuhu. Muttafaqun alaihi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan 7 kelompok manusia yang Allah menaunginya di hari yang tidak ada naungan. Allah menaungi mereka dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan naungannya subhanahu wa ta'ala, yaitu tentunya di hari kiamat. 7 kelompok tersebut disebutkan dalam hadis, namun satu di antaranya yang berkaitan dengan kajian kita atau bab ini. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia merahasiakannya, atau dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Fa akhfaha, sampai la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaqun alaihi. Karena bab sekarang yang kita masuk pada pembahasannya adalah bab tentang sedekah tatawu atau berkaitan dengan sedekah sunnah atau apa yang dianggap sunnah dari sedekah, sedekah ataupun infak, maka tentunya dengan hadis ini menunjukkan keutamaan menegakkan amalan ibadah sunnah berupa sedekah sunnah karena akan mendapatkan tentunya balasan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Dan tentunya kita semua sama-sama berharap kita termasuk dari golongan tersebut, yaitu orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan yang menaungi manusia pada waktu itu kecuali naungannya. Dalam keadaan manusia pada saat itu tentunya dalam prahara dan tentunya dalam atau prahara kiamat atau huru-hara yang didapatkan setelah kiamat. Terlebih lagi manusia setelah bangkit dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengumpulan. Mereka dibangkitkan, dikumpulkan dalam satu pengumpulan. Maka tidak ada hari yang kita sangat membutuhkan naungan, pertolongan kecuali di hari tersebut. Tetapi yang mendapatkan naungan dan pertolongan dari Allah di hari tersebut adalah 7 orang yang disebutkan, di antaranya 7 orang atau 7 kelompok manusia yang disebutkan dalam hadis. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah. Tentunya sedekahnya dibangun dengan ikhlas karena Allah. Karena itulah digambarkan dalam sedekah tadi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dalam rangka dia menjaga keikhlasannya, dalam rangka dia menjaga ketulusannya di dalam menyumbang ataupun di dalam bersedekah. Sedekah yang dibangun di atas keikhlasan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat itu datang, maka udhinatis syamsu, diizinkan matahari mendatangi hamba-hamba Allah di atas kepala-kepala mereka. Sampai kemudian mereka pun berpeluh keringat. Berpeluh keringat. Matahari hanya berjarak 1 mil atau 2 mil dari mereka. Tentunya kita dengan kondisi di dunia ini matahari itu jauh. Tetapi ketika kita berada di panas terik, kita sudah merasakan kepanasan dan menyebabkan kita berkeringat. Maka dalam keadaan kondisi di hari kiamat nantinya atau setelah terjadinya hari kiamat, matahari itu dekat dengan manusia 1 mil atau 2 mil. Demikian disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Muslim. Kemudian mereka pun karenanya berpeluh keringat. Keringat mereka mengucur dari badan mereka. Dan keringat ini menenggelamkan mereka. Keringat ini menenggelamkan mereka. Ada di antara keringat tersebut menenggelamkan sampai tumit kaki seseorang. Ada yang menenggelamkannya sampai kisaran pinggangnya. Ada yang menenggelamkannya sampai semuanya. Dan ini sesuai dengan tentunya amalan mereka. Amalan mereka. Dan karena itu pula di sini tentunya ada himbauan agar kita beramal dengan amal. Sebatas kita beramal, maka kalau amal itu diterima, kita akan tentunya selamat di satu keadaan yang kita butuh keselamatan di hari tersebut. Demikian prahara atau huru-hara ataupun keadaan manusia nantinya ketika dia dibangkitkan, ketika dia dikumpulkan. Tetapi siapa yang bersedekah karena Allah, dia akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menaunginya. Dan siapa yang berada dalam naungan Allah, tidak akan ada yang dapat mengganggunya. Tidak akan ada yang dapat mengganggunya. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bersedekah yang tampaknya itu adalah remeh dulunya di dunia, kalau kita tegakkan, kita amalkan, maka membawa kepada keutamaan yang besar yang kita sangat butuhkan di hari akhirat nantinya, di hari kiamat. Sedekah di sini tidak disebutkan dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, tetapi bersedekah bahkan dengan apa yang sedikit yang dimiliki oleh seorang, bahkan sebaik-baik sedekah, dia bersedekah dengan apa yang dia sendiri membutuhkan. Apa yang dia sedekahkan tersebut, dia sendiri membutuhkan apa yang dia sedekahkan tersebut. Itu adalah sebaik-baik sedekah. Dicontohkan, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki makanan di rumahnya kecuali satu buah kurma. Hanya didapatkan satu buah kurma. Yang tentunya dengan satu buah kurma ini, pertama, sangat sedikit, satu buah. Ya kita makan kurma, tujuh aja masih apa? Ya kalau kita makan kurma, tujuh aja masih kurang. Orang Indonesia gak biasa makan kurma. Makan kurma tidak tujuh. Bisa berapa? Berapa Ridho? Bisa 12? Lebih? Nah. Tetap belum makan kalau belum makan nasi. 12, 15. Ya namanya orang Indonesia makannya nasi. Istilahnya satu buah kurma itu sangat sedikit. Tapi Aisyah menyedekahkannya. Kemudian sudah sedikit tentunya suatu yang sangat dibutuhkan. Tidak ada lagi makanan di sisi Aisyah kecuali satu buah kurma. Maka Aisyah pun memberikan makanan kurma ini kepada datang seorang wanita. Dia meminta untuk diberikan makanan atau sesuap makanan yang dimiliki oleh Aisyah. Tapi Aisyah tidak mendapatkan apa-apa kecuali satu buah kurma. Aisyah pun mengambilnya dan memberikannya. Wanita pengemis ini membawa dua anaknya. Maka wanita pengemis ini mengambil satu buah kurma tersebut dan memotongnya, membagi dua untuk dua anaknya. Satunya setengah, satunya yang lain setengah. Kalau dari sisi kebutuhan, Aisyah sangat butuh. Tetapi sedekah yang demikian inilah yang paling utama. Jadi tidak melihat banyaknya, sampai sedikit pun. Dan bahkan ketika sedekah itu sangat dibutuhkan seseorang untuk dirinya, dia masih memikirkan yang lainnya, maka itu tentunya sedekah yang utama. Sedekah yang utama, sebagaimana tentunya kita telah diajarkan untuk mementingkan selain kita dari hamba-hamba Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam suratul Hasyr ayat yang ke-9, وَيُؤْثِرُونَ dan mereka, kata Allah terhadap sahabat Al-Ansar, dan mereka terhadap sahabat Ansar, yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengedepankan dari diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dengan apa yang mereka berikan tersebut, mereka lebih sangat, lebih membutuhkannya, lebih berhajat. Wa may yuqa shuhha nafsihi, tetapi siapa yang dia dijaga dari kebakhilan terhadap dirinya sendiri, Allah jaga dia dari sifat bakhil, sehingga dia dermawan, dia mudah bersedekah. Faulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Sahabat Muhajirin ketika menerima sahabat Ansar, ketika menerima sahabat Muhajirin dalam keadaan posisi sahabat Ansar bukan orang yang berkelebihan semuanya. Ada di antara mereka bukan orang yang berkelebihan, tetapi melihat saudaranya dari Muhajirin lebih membutuhkan dan lebih sangat berharap dengan apa yang ada, ditolong, dibantu, maka sahabat Ansar pun memberikan apa yang mereka miliki dalam keadaan mereka butuh terhadap apa yang mereka miliki tersebut, atau apa yang mereka miliki dan mereka sumbangkan, mereka sedekahkan tersebut. Merekalah orang yang Allah katakan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, mereka adalah orang-orang yang beruntung. وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمْ بِسَوَابِ. Dengan demikian, ketika seorang bersedekah dengan apa yang dia butuhkan, bukan dia mendapatkan kehinaan, atau dia bahkan mendapatkan keberatan, tetapi dia mendapatkan kelapangan dan pelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian nas menyebutkan apa yang didapatkan oleh seorang di hari kemudian dari amalannya di dunia. Tetapi Allah yang Maha Baik, selain memberikan balasan di akhirat, Allah pula akan melapangkan seorang dengan urusannya di dunia selama dia melakukan kebaikan dan mengamalkan kebaikan tersebut, apalagi menolong hamba-hamba Allah. Dalam sebuah hadis yang umum disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya ketika hamba ini menolong saudaranya. Pastinya Allah akan menolong kepada seorang ketika seorang ini menolong saudaranya. Tentunya bentuk pertolongan diantaranya adalah sedekah. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah keutamaan bersedekah. Kemudian dalam hadis disebutkan secara sembunyi-sembunyi yang tadi disampaikan bahwa ini menggambarkan keikhlasan, ketulusannya dalam bersedekah. Namun juga disebutkan oleh para ulama bahwa seorang bersedekah kalau khawatir dengan sedekahnya dia terseret kepada riya, kepada sum'ah, maka dia bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tidak ada yang mengetahui. Karena itu lebih menyelamatkan dirinya daripada riya dan menyelamatkan dirinya daripada sum'ah. Dan tentunya telah mencocoki dengan riwayat yang ada. Namun seorang yang bersedekah kalau dia terhindar dari riya, dari sum'ah, dia sedekah dengan terang-terangan, bahkan lantas dengan terang-terangan menjadi contoh miftah lil khair, pembuka kebaikan kepada yang lain. Dia melakukan contoh sunnah hasanah. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut dengan siapa yang mengikutinya sampai hari kiamat dan tidak dikurangi sedikitpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dia terang-terangan misalnya bersedekah, tetapi kemudian ada yang mencontohnya, ada yang mengikutinya, maka dia juga mendapatkan keutamaan dan tentunya tidak menyelisihi hadis tadi. Sehingga bersedekah dalam satu keadaan sembunyi-sembunyi itu utama, dan bersedekah dengan terang-terangan dalam satu keadaan itu utama. Seorang bisa menempatkan kapan dia bersedekah, saya sembunyi-sembunyi, atau seorang bisa menempatkan kapan dia bersedekah terang-terangan. Karena ada orang yang bersedekah terang-terangan bukan untuk riaan, tapi untuk membimbing, mengajak yang lainnya. Ayo kita bersedekah. Jadi bisa jadi satu keadaan lebih utama, satu keadaan yang lain lebih utama. Tetapi ketika seorang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, itu lebih nyaman baginya. Tentunya lebih baik dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Dan tadi sudah disebutkan, ini lebih mencocoki riwayat yang ada di sini. La ta'lamu shimaluha aw la ta'lamu shimaluhu ma tumfiku yaminuhu. Wallahu a'lam bisawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi ini juga dalam suratul Baqarah ayat yang ke-271. Allah berfirman, In tubudu sadaqat fani'imma hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka sedekah yang demikian ini adalah sedekah yang tentunya indah dan baik. Fani'imma hiya. Tetapi apabila kalian menyembunyikan sedekah, kemudian kalian memberikannya kepada fuqara, ini tentunya lebih baik. Fahuwa khairul lakum. Fahuwa khairul lakum. Dengan demikian, mencocoki dengan keterangan kita sebelumnya, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi sedekah terang-terangan itu baik pada satu keadaannya, dan sedekah sembunyi-sembunyi itu juga baik dengan keadaannya. Namun kalau dia mau lebih nyaman, dia lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena ini tidak akan merusak kalbunya, tidak merusak maksud dan tujuannya di dalam bersedekah. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa an Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu. Atau sebelum kita lewati dengan hadis tadi, hasungan dan himbauan bagi kita untuk selalu bersedekah. Dan sedekah di sini adalah sedekah sunnah. Karena hadis ini adalah hadis yang menghasung kita untuk bersedekah dengan segala kegiatan dan aktivitas kita di dunia ini, menghasung kita untuk selalu bersedekah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita di sini memiliki ikhwah yang memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, secara khusus di wilayah kita ini di daerah Indramayu, yang terkadang mungkin terlalu sering kita melihat permintaan bantuan kepada ikhwah, kepada saudaranya yang ditimpa musibah, sakit ataupun yang lainnya, melihat bab tentang sedekah ini. Maka tentunya memintakan untuk saudara bukanlah hal yang tercela. Karena ikhwah kita memfasilitasi saudara kita yang kena musibah dengan mungkinnya kita berkelapangan untuk menyalurkannya kepada mereka, sehingga ketika kita mendapatkan keterangan ada saudara kita yang terkena musibah, dengan hadis ini tentunya menghasung kita, menghimbau kita, marilah kita bersedekah, marilah kita membantu saudara kita dengan bantuan yang Allah akan membalas tentunya nantinya di hari kemudian. Dalam memberikan bantuan tidak melihat banyaknya, dalam memberikan bantuan tidak melihat nilainya, tetapi memberikan bantuan sampai yang sedikit pun sebagaimana tadi dikatakan memiliki keutamaan yang besar. Karena itu, mungkin ketika kita disodorkan ada saudara kita yang mendapatkan musibah, bukan suatu yang dilakukan karena ingin memberatkan kita. Tetapi suatu yang dilakukan oleh ikhwah atau saudara-saudara kita ini untuk mengingatkan kita, mungkin kita ada kelapangan untuk bersedekah, mangga kebetulan ada yang terkena musibah, silakan kalau Anda ingin bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah tersebut Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul, beliau bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap seseorang, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap orang nantinya fi dhilli sadaqatihi, di naungan sedekahnya. Yang tadi sudah kita dengarkan, Allah akan menaungi hambanya, seorang akan dinaungi dengan sedekahnya. Hatta yufsal bainan nas, sampai kemudian diselesaikan urusan manusia. Sampai kemudian diselesaikan urusan manusia. Betapa membutuhkannya kita di hari tersebut. Hari yang harta kita tidak akan berguna. Hari yang keluarga kita juga tidak berguna. Hari yang jabatan, kedudukan, pekerjaan, segala apa yang dulu kita mendapatkannya di dunia tidak akan berguna. Hari prahara yang besar, ditegakkannya kita di hadapan Allah, dikumpulkannya kita di hadapan Allah, maka kalau kita dulunya di dunia dari orang-orang yang bersedekah, kalaupun tadi hanya sebuah kurma, maka kita akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekah tersebut. Kita akan dinaungi oleh Allah sampai manusia dipisahkan urusannya. Sampai manusia dilepaskan segala urusannya. Ya, kita sangat butuh naungan tersebut. Karena itu, bersedekahlah sebelum datang hari tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka untuk sebagai harta sedekah yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan harta tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita mungkin dengan keadaan kondisi kita dulu di dunia, dengan segala kekurangan dan kealpaan, tetapi kalau kita bersedekah, maka naungan sedekah itu akan menaungi. Tidak akan lepas. Karena yang diinginkan adalah naungan sedekah. Sampai kemudian diselesai urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkanlah diri kita. Selamatkanlah diri kita dengan sedekah tersebut. Walaupun hanya sebuah butir kurma atau sebuah kurma. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqun nar walau bisyakkit tamri atau tamrati. Jaga dirimu, lindungi dirimu dari azab api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Kita butuh dari perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga kita memiliki harta yang banyak, tetapi ketika kita tidak dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, maka itu adalah tentunya sebuah kerugian yang besar dengan harta kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan apa yang lebih utama dan dia cintai. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Hadis rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Hakim dalam mustadraknya. Namun hadis ini dikatakan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengikrarkan apa yang Hakim mensahihkannya di dalam kitab mustadraknya. Sehingga dikatakan hadis ini kuat. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Ayyuma muslimin kasa musliman thawba ala uran. Atau di dalam riwayat ala uryin. Kasahullahu min khudril jannah. Wa ayyuma muslim at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah. Wa ayyuma muslim saqa muslima ala dhama'in saqahu Allahu min ar-rahiqil makhthum. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi lin. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja dari kalangan muslim yang dia di dunia memakaikan pakaian kepada saudaranya dari keadaan yang mungkin dia telanjang karena tidak berpakaian, atau menyelamatkan saudaranya dari tanpa berpakaiannya dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan padanya pakaian yang berwarna hijau dari pakaian surga. Disebutkan pakaian ahlul jannah, pakaiannya di antaranya berwarna hijau. Dan siapa yang memberikan makan kepada seorang muslim? Siapa saja dari seorang muslim memberikan makan kepada saudaranya, seorang muslim juga, dari kelaparan yang menimpa saudaranya, maka Allah akan memberikan makanan kepadanya di surga nantinya dari buah-buahan surga. Dan siapa yang memberikan minum kepada seorang muslim dari kehausan yang menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan minuman nantinya dari minuman surga, yaitu min rahiqil makhthum. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan hadis ini dikatakan sanadnya lin, yaitu sanadnya lemah. Tetapi hadis ini telah dihasankan oleh al-imam An-Nawawi dan yang lainnya. Dan hadis yang seperti ini dikatakan dari hadis Fadha'il A'mal, hadis yang menunjukkan utamanya satu amalan. Tentunya dari keterangan hadis yang kita dapatkan, yaitu bentuk amalan sedekah ataupun pemberian. Sedekah berupa makanan ataupun minuman, ataupun pemberian berupa pakaian. Sebagaimana tadi disebutkan, bahwa seorang yang bersedekah akan mendapatkan apa yang dia sedekahkan nantinya di hari kemudian. Maka demikianlah ketika dia di dunia memberikan pakaian terhadap saudaranya, yang saudaranya lagi membutuhkan pakaian. Kalau tidak berpakaian, saudaranya akan tampak auratnya, akan tampak apa yang tidak pantas untuk dilihat pada dirinya. Dia memberikan pakaian, maka Allah akan balas dengan sebaik-baik pakaian yang Allah akan pakaikan nantinya dia di surga nanti, yaitu dengan pakaian berwarna hijau di sini sebagaimana yang telah diriwayatkan tadi. Dan tentunya keadaannya, saudaraku sekalian, ketika dikatakan dipakaikan dengan pakaian berwarna hijau, pakaian surga, gak mungkin dia dipakaikan di neraka. Karena bertolak belakang. Dipakaikan pakaian surga, lantas dia masuk ke dalam neraka, itu bertolak belakang. Tetapi dia dipakaikan dengan pakaian surga berwarna hijau karena dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dia diberikan makanan buah-buah surga. Demikian dia diberikan minuman surga, rahiq al-makhtum. Rahiq al-makhtum dikatakan minuman khamr yang ada di surga, dan khamr yang ada di surga bukan khamr yang ada di dunia. Dan khamr yang ada di surga namanya sama, tetapi tidak seperti yang ada di dunia, dan syariat di dunia tidak seperti apa yang ada di akhirat. Sehingga dia akan diberikan minuman dengan selezat-lezat minuman. Kalau kita bermurah hati dulunya di dunia, memberikan makanan dan minuman kepada siapa yang membutuhkan, kepada siapa yang berhajat, maka Allah akan balas dengan sebaik-baik balasan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Dia zat yang maha baik, akan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Dia tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Karena itu, bersedekahlah, memberilah, lembutkan kalbu kita dengan memberi, bersedekah antara satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi memang ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang berharap uluran tangan kita. Walaupun mereka tahu, as'al yadul al-a'la khairun miyad as-sufla, atau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Hanya saja mereka tidak memiliki hal tersebut. Maka mereka berharap bisa melakukan hal tersebut. Tetapi karena mereka tidak dalam keadaan posisi tersebut, bahkan kita mendapatkan keadaan kondisi tersebut, kita yang berada di atas, maka kita melakukannya dalam meraih mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di dalam beramal, membimbing kita di dalam beramal dengan apa yang paling mudah dan apa yang paling bisa kita lakukan. Ini semua kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian, untuk sementara waktu karena telah masuk waktu sholat zuhur, saya mohon maaf karena kajian kita tadi dimulai jam 11, dikarenakan kita baru saja menyelenggarakan jenazah seorang muslim, tentunya yang menjadi tetangga pondok dan ma'had kita, sebagai sesama seorang muslim menunaikan hak saudaranya ketika dia telah wafat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima ajar kita semuanya dan memberikan balasan yang terbaik di sisinya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.